dari ahli sunnah di negeri ini. Fama nasihatukum lihaula, maka apa nasihat kalian untuk mereka? Jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Al-jawabannya, ana ansahu ikhwani daiman, saya nasihatkan kepada saudara-saudaraku selalu. Ini saya senantiasa menasihatkan kepada saudara-saudaraku, wa abnai, dan anak-anakku, min tulladil ilm, dari kalangan para penuntut ilmu, an yabta'idu an asbabil khilaf, agar mereka menjauhi sebab-sebab al-khilaf, perselisihan. Ini nasihat beliau. Terbukti dari sekian banyak nasihat beliau senantiasa menjaga hal demikian, agar kita bersatu di atas al-haq dan menghindari sebab-sebab khilaf, perselisihan. Kalau antum perhatikan, demikian nasihat beliau, menghilangkan sebab-sebab perselisihan. Wala tanazahu fatafshalu fatadhhaba rihukum, jangan berselisih, jangan berpecah hingga kalian rugi dan hilang kekuatan kalian. Ya'ni at-tamassuku bin nususi amrun muhattamun wala budda minhu, berpegang teguh dengan dalil-dalil yang ada merupakan perkara muhattam, perkara yang wajib. Wala budda minhu, itu harus. Naam. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan dalil. Lakinnal ijtihadati, namun ijtihad-ijtihad itu, allati qad tuaddi ila al-furqati, itulah yang menyebabkan al-furqah, perpecahan. Fihi ijtihadatun nafi'atun, di sana memang ada ijtihad-ijtihad yang bermanfaat. Yanfa'ullahu biha al-islam wal muslimina, Allah memberikan manfaat dengan sebab ijtihad-ijtihad itu Islam dan kaum muslimin. Walihada baqiya babul ijtihadi maftuhan, oleh karena ini pintu ijtihad senantiasa terbuka, masih terbuka hingga hari kiamat. Nah, yang penting bagi kita adalah menghindari asbab khilaf. Yang penting dan wajib bagi kita tamassuk bin nusus, berpegang teguh dengan dalil. Qala walihada babu, walihada baqiya babul ijtihadi maftuhan, maftuhan linaf'il ummati, terbuka untuk memberikan manfaat kepada umat. Walihidayatihim, demikian pula memberikan hidayah, bimbingan kepada umat. Ada permasalahan, baru para ulama berijtihad. Qala wal istinbatu minal kitab wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam ay wa baqiya, dan senantiasa terbuka istinbat, menggali dalil dari Quran dan sunnah. Siapa? Para ulama, di dalam menghadapi perkara-perkara yang baru. Walladzina yaquluna inna babal ijtihadi qad ughliqa, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya pintu ijtihad sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang, yang wajib adalah taklid kepada a'immah, para imam yang telah lewat, imam arba'ah. Orang yang mengatakan bahwasanya ijtihad itu tertutup, mukhti'una, mereka adalah orang-orang yang salah, salah dalam berucap, bukan demikian. Walaysa lahum ayyu dalilin, mereka tidak punya dalil apapun. Walakinna awalan huna, namun pertama kali di sini. Kadzalika la yajtahidu illa al-kufu alladhi tazawwada min ulumil kitabi was sunnati wal lughati wa ghairiha. Namun pertama kali perlu diperhatikan di sini, tidak ada yang berijtihad Jadi satu sisi kita mengatakan ijtihad, pintu ijtihad terbuka. Di sisi lain tidak kemudian dibuka untuk setiap orang. Huna kathalik, di sini pula perlu diperhatikan bahwasanya la yajtahid, tidak bisa berijtihad illa al-kuf'u, orang yang punya bekal, punya kemampuan. Alladhi, yaitu orang yang tazawwad, memiliki bekal ilmu Al-Quran, sunnah, bahasa Arab, dan yang lainnya. Bukan sembarang orang berijtihad. Hadha yajtahidu, orang semacam ini berijtihad. Wa yanzuru fi ma yanfa'ul muslimin, dan memperhatikan perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Berijtihad kemudian mengambil dalil dari Quran dan Sunnah, menghukumi, kemudian berfatwa pada umat manusia. Ini yang melihat perkara yang dia berijtihad dan melihat perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Hinama tanzilu bihim annawazilu, ketika turun atau datang di tengah-tengah umat annawazil, perkara-perkara baru, problem-problem baru, permasalahan-permasalahan baru. Ini namanya mujtahid, tidak sembarang orang. Wa amma thullabul ilmi, adapun para penuntut ilmu, fayafhamu ma yastati'uhu min fahmin nusus. Adapun thullab ilm, para penuntut ilmu, memahami perkara yang bisa, yang dia mampu, berupa pemahaman dalil. Yakni memahami dalil sesuai dengan kemampuannya, ilmunya. Memahami, coba lihat. Fayafhamu ma yastati'uhu min fahmin nusus. Para penuntut ilmu memahami dalil-dalil sesuai dengan kemampuannya. Walakin fil hawadithi wan nawazil, namun terkait dengan hawadith, perkara-perkara yang baru muncul di tengah umat, wan nawazil, peristiwa-peristiwa, problem-problem yang baru, yakni la yatakallamu fiha illa afdhadhu ahli ilmi, ya, tidak ada yang berbicara membahas, demikian pula menyelesaikan serta berfatwa tayyib terhadap perkara itu kecuali afdhadh, yani afrod, segelintir ahli ilmu, sedikit dari orang yang memiliki ilmu, para ulama. Karena permasalahannya bukan permasalahan ringan, mencakup umat yang banyak. Hatta katsirun minal ulama, bahkan katsir, sekian banyak dari para ulama, qad la yartafi'u ila hadzal mustawa. Ya, sekian banyak ulama tidak bisa mencapai tingkatan ini. Tingkatan apa? Beristinbat, berijtihad pada perkara-perkara nawazil. Ada peristiwa ini, butuh adanya fatwa para ulama yang berbicara. Walihada qala Allah azza wa jal, oleh karena ini Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun, dan jika datang kepada manusia amrun, perkara, minal amni, berupa keamanan, keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan semisalnya, awil khawfi, atau rasa takut, musibah, bencana, pembunuhan, atau hal-hal yang sifatnya lebih umum mencakup kaum muslimin, awil khawfi, adha'u bih, manusia menyebarluaskan, terburu-buru. Walau radduhu ila rasuli, seandainya mereka kembalikan perkara itu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri, orang-orang mengurusi perkara mereka, para pemimpin, la'alimahul ladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang yang bisa beristinbat akan mengetahui jawabannya, akan mengetahui solusinya, akan mengetahui bimbingan yang tepat untuk umat. Ulul amri humul ulama'u wal hukamu, ulul amri yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para ulama dan al-hukam, para pejabat pemerintah. Walaisa kullu wahidin minhum, bukan setiap orang dari mereka, yastati'u an yuwajiha al-ahdatha bil istinbati, bukan setiap orang dari mereka mampu untuk yuwajih, ya, menghadapi permasalahan yang muncul tadi, bil istinbat, dengan beristinbat. Tidak setiap orang bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan melihat dalil, enggak semuanya. Butuh kehati-hatian. Ini tugas para ulama ar-rasikhin, para ulama yang kokoh ilmunya, memiliki sifat wara', memiliki sifat kehati-hatian, demikian pula memiliki sifat senantiasa memberikan nasihat yang terbaik untuk umat, bukan untuk pribadi. Wattaghalghuli fi ma'rifatil ahkam, tidak setiap orang mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru itu, kemudian beristinbat dengan berdalil, melihat dalil Quran dan Sunnah. Wattaghalghul, yakni bersusah payah di dalam memahami hukum-hukum. Enggak semua orang bisa. Illa al-afradu, kecuali afrad, sekelintir, sedikit dari para ulama. Fal'ana, saat ini, idza ja'at al-ahdathu, nah, jadi kita tahu bagaimana semestinya dilakukan oleh talabatul ilm, mendengar, memahami ayat sesuai dengan kemampuannya. Adapun hawadits nawazil, dikembalikan kepada ahlinya. Fal'an, saat ini, idza ja'at al-ahdath, jika datang permasalahan-permasalahan baru, khadun nasu, manusia berbicara, manusia membahasnya, manusia berdalam-dalam. Khadun, padahal tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu. Yakhudur rijalu wan nisa'u wal athfalu wasigharu tullabil ilm, para laki, manusia, ya, baik talabatul ilm ataupun awam, para wanita, anak-anak, demikian pula sigar, para penuntut ilmu yang baru. Yakhudu, berdalam-dalam, membahas, membicarakan. Hadhil umuru tusnadu ila ulil amri al muslimin, perkara-perkara ini disandarkan, dikembalikan kepada ulul amri, para pemegang urusan kaum muslimin, dari kalangan ulama, demikian pula dari kalangan umara. Wa ila man huwa arqa, dan dikembalikan, disandarkan kepada orang yang arqa, lebih tinggi. Wa a'rafu, dan lebih mengetahui, bimuwajahatil ahdath, untuk menghadapi, menyelesaikan, ya, permasalahan-permasalahan yang baru tadi. Ini yang semestinya diperhatikan. Hadhil umuru ya ikhwata, wa perkara-perkara ini wahai saudaraku, al-ana mal ladzi yaj'alu katsiran min at-thayyibin yakhtalifun, saat ini perkara apa yang menjadikan sekian banyak dari at-thayyibin, orang-orang yang baik itu, berselisih? Wal khawdu fi umurin la yuhsinunaha, al-khawd, berdalam-dalam, membicarakannya, membahasnya, berusaha mencari solusinya, pada perkara-perkara yang la yuhsinunaha, perkara yang mereka enggak patut, enggak punya keahlian, enggak punya kemampuan, terbatas ilmunya. Nah, ini nasihat beliau. Sebab terjadinya ikhtilaf adalah al-khawd fima la yambagi lahum, berdalam-dalam membicarakan perkara yang tidak pantas, tidak layak bagi mereka, enggak punya kemampuan. Baik. Fa hadhihi al-umur wal ahdathu wan nawazil, perkara-perkara ini, kejadian-kejadian baru, ya, problem-problem yang turun di hadapan umat, turji'u ila naw'iyatin, dikembalikan kepada naw'iyatin khasatin, kepada orang-orang khusus, minal ulama, dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Tidak semua alim bisa masuk ke sini. La li kulli ahadin, bukan dikembalikan kepada setiap orang. Ini kuncinya. Tidak terburu-buru dalam hal semacam ini. Dikembalikan kepada para ulama, digambarkan dengan gambar yang lengkap. Ya. Sehingga para ulama membahas, memperhatikan, kemudian berikan bimbingan. Fa ara annal jama'ata kullahum, aku melihat bahwasanya jamaah, kelompok-kelompok itu semua, ala manhajin wahid, di atas satu manhaj, walakin yakhtalifuna, namun mereka berselisih, wa yuhadhdhiru ba'dhuhum min ba'd, sebagiannya mentahdzir, mengingatkan atas sebagian yang lain. Ma aslu hadha tahdzir, apa sumber tahdzir ini? Min asbabi hadha tahdzir, di antara sebab munculnya tahdzir tersebut, al khawdu fil kalam, karena ya berdalam-dalam dalam permasalahan, dalam pembicaraan, dalam peristiwa baru yang mereka hadapi, tidak menyerahkan semuanya ke para ulama. Yang satu ingin berbicara, yang lain berbicara, terjadi khilaf. Mengapa? Karena pemahamannya terbatas. Wa idza khadu fil kalam adda ila furqatin, kalau mereka berdalam-dalam pada permasalahan pembicaraan yang mereka hadapi, tidak diangkat ke ulama dan diberikan gambaran dengan gamblang, adda ila furqah, akan berakibat kepada furqah, ikhtilaf, perpecahan. Wa idza ja'atil furqatu, kalau sudah terjadi perpecahan, nasya'at al-ara'ul fasidatu, maka muncul ya pemikiran-pemikiran yang rusak, konsep-konsep baru, konsep-konsep batil, allati yang qad tusabbibu at-tahdhira, yang akan menyebabkan tahdhir. Fa ara anna min asbabi hadhil furqati, saya memandang bahwasanya di antara sebab-sebab perpecahan, wal ikhtilafi, dan perselisihan, wat tanabuzi bil alqab, demikian pula saling mencela, saling mengejek, saling memberi label bil alqab dengan label-label jelek, wa ila akhiri, dan seterusnya. Saya memandang bahwasanya sebab perpecahan, perselisihan, ya saling membenci, saling mencela, saling memberikan label-label jelek tersebut dan lain sebagainya, min asbabiha anna kullan nasi yakhuduna fi hadhihi al-ma'ami' allati laysu ahlan laha, di antara sebabnya setiap orang yakhudun, berdalam-dalam, setiap orang membicarakan, setiap orang berusaha membahas, fi hadhihi al-ma'ami' ay fi hadhihi al-fitan, pada fitnah, cobaan, malapetaka, demikian pula perkara an-nawazil, perkara-perkara baru tadi, fi hadhi al-ma'ami, yang laisu ahlan laha, yang mana mereka manusia itu tidak punya kemampuan di dalam membahas perkara-perkara itu. Walau ratu al-amra ila ahlihi, seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Naam. Demikian pula apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang telah kita baca, walau ratuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Lama wujida mithlu hadhil khilafat, lama, niscaya tidak, ya, tidak terjadi perselisihan-perselisihan semacam ini. Lama ini maknanya nafiyah. Niscaya tidak terjadi perselisihan-perselisihan semacam ini. Wa hadhihi tahdhir, demikian pula tahdhir-tahdhir seperti itu. Wa hadhil furqati, demikian pula perpecahan semacam itu. Fata'lamu ya ikhwata, maka ketahuilah Wahai saudaraku, wahai saudara-saudaraku, was-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. As-sa'id, orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah man wa'idha, orang yang bisa mengambil nasihat bi ghairihi, dengan sebab orang lain. Dia diberi nasihat, diberi bimbingan, merasa bisa mengambil pelajaran, ya. Orang yang beruntung adalah orang yang ya mendapatkan nasihat dari orang lain, dari apa peristiwa yang dialami oleh orang lain. Dia tidak diberi nasihat langsung, namun melihat kenyataan yang ada, melihat perkara yang menimpa saudaranya, misalnya terjadi perpecahan di sana, ya, dia mengambil pelajaran. Baik, ini atsar yang sahih mauquf dari Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Muslim sebagaimana disebutkan di bawah. Qala wa yuljagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin yuldag ya disengat oleh hewan berbisa, min juhrin wahidin, dari satu lubang, lewati lubang itu kena, besoknya lewat lagi kena lagi. Semestinya dia mengambil pelajaran. Oh, ini ada lubang, ada yang berbisa, ada tempat yang berbahaya, dihindari, hati-hati. Baik, sehingga dia tidak tersengat kedua kalinya, mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Kalau di sana terjadi perselisihan, lihat apa sebabnya. Kalau di sana terjadi tahdzir, apa sebabnya. Nah, wala fala tuldagu miraran, maka janganlah kalian disengat berulang kali satu tempat itu terus sebabnya itu dan itu, tidak mengambil pelajaran. Qala wa idza hadatsa amrun, jika terjadi suatu peristiwa, fala tatasarru bil khawdi fihi. Nasihat dari beliau agar kita tidak terjatuh pada tadi al-furqah wal ikhtilaf. Baik, jika muncul suatu perkara, janganlah kalian terburu-buru untuk al-khawd, berdalam-dalam membicarakannya, membahasnya, sementara kita tidak punya keahlian. Fa inna dzalika yajurru ila al-furqati, karena itu akan menyeret kepada furqah, perpecahan. Wa yajurru ila at-tahazzubi, akan menyeret kepada tahazzub, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Wa yajurru ila fitanin, dan menyeret kepada fitnah-fitnah. Wa masyakila, demikian pula muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan yang rumit. La awwala laha wa la akhira, enggak ada awal dan akhirnya. Terus menerus permasalahan itu muncul, enggak selesai. Wallahu qad adabana hadzal adab fi hadzal ayah. Allah telah memberikan pendidikan adab kepada kita pada ayat ini. Apa adabnya? Sekian banyak dari manusia, kalau muncul suatu perkara, segera menyebarnya, baik itu menggembirakan atau menyedihkan, tidak mengembalikan kepada ahlinya, terburu-buru, tergesa-gesa karena semangat, karena perasaan dan lain sebagainya. Ini ayat yang patut kita cermati, ya. Allah mencela mereka, mencela orang-orang yang terburu-buru di dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak mengembalikan kepada ahlinya. Qala wallahu qad adabana hadzal adaba fi hadzal ayati allati qara'tuha 'alaikum, yang telah saya baca dalam surat An-Nisa tadi. Fafhamuha haqqal fahmi, maka fahamilah ayat itu dengan pemahaman yang benar. Difahami, dicermati, ya. Jangan terburu-buru dalam menghadapi segala permasalahan, hati-hati. Wada'u al-qausa libariha kama yuqal, ya. Biarkan al-qaus, yani busur itu, libariha, kepada penciptanya, pembuatnya. Serahkan busur itu kepada ahlinya, kama yungkol, sebagaimana ya yang diucapkan. Kalau busurnya misalnya ada yang rusak, ada yang bengkong, ada yang apa, kembalikan kepada siapa? Penciptanya. Dia lebih paham. Oh, ini kurang gini, kurang ini. Sehingga ketika dipakai busur itu untuk memanah, kembali normal, langsung kena sasarannya. Ya. Kalau orang yang enggak paham bagaimana cara memakai busur, yang atas yang mana, yang bawah yang mana, cara masukkannya seperti apa, ya, cara melepasnya biar dia enggak kejebret, butuh ilmu, butuh dipelajari, sehingga ketika dia melepaskan anak panah, kena sasarannya, nancep, bahkan bisa dia dalem. Kembalikan busur itu kepada libariha li khaliqiha, pada pembuatnya. Dia lebih paham. Kalau orang enggak punya keahlian, jadi rusak. Ya. Bisa jadi ya arahnya semestinya lurus, belok kanan. Mingga-minggu, belok kanan belok kiri. Atau bisa semestinya lurus, bisa apa? Sempleh. Arahnya ke bawah atau ke atas. Nah, butuh ilmu. Laisa kullu wahidin yuhsinu ar-ramya. Tidak semua orang bisa melepaskan anak panah. Kan itu. Tidak semua orang bisa melempar, yaitu melempar anak panah. Butuh latihan kan itu ya. Ada pemanasannya, enggak langsung kemudian apa istilahnya memakai busur asli. Butuh proses mengenal jenis-jenis anak panah, mengenal jenis-jenis panahan. Oh, ini panahan Inggris, ada panahan Turki, ada panahan ini, dikenal. Sehingga dia mahir. Laisa kullu wahidin yuhsinu ar-ramya. Tidak semua orang faham, mampu untuk melempar anak panah. Semestinya dengan satu busur dia bisa menaklukkan sekian musuh. Nah, karena enggak faham, enggak tahu cara membuatnya, cara memakainya, maka salah, kalah. Jadi dia sendiri terbunuh, ya. Maka demikian pula segala permasalahan. Nah, contoh misalnya kalau melepaskan anak panah, musuhnya dekat, ya ada caranya. Musuhnya jauh, ada cara sendiri. Musuhnya jarak 100 meter, ada caranya sendiri. Teknik-tekniknya ada. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam menghadapi permasalahan, terlebih dalam perkara agama. Wa innama yuhsinuhu al-ulama'u ar-rasikhuna fil ilmi. Dan yang patut, yang berhak serta mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu, permasalahan baru, nawazil dan semisalnya, adalah para ulama yang kokoh di dalam ilmu mereka. Tidak semuanya. Baik. Qala as-su'al. Berikutnya, soal berikutnya setelah kita mendengar tadi sebab ikhtilaf, sebab furqah atau sebab tahdzir adalah disebabkan oleh ikhtilaf, dan sebab ikhtilaf tadi atau sebab khilaf tadi mayoritasnya disebabkan oleh ya sekian manusia berbicara bukan pada tempatnya, dia bukan ahlinya, tidak mengembalakan, tidak mengalihkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Qala as-su'al, pertanyaan, nasma'u an taraju'i al-ba'di. Kami mendengar tentang taraju', rujuknya seseorang atau sebagian orang. Apa sebagiannya mungkin menulis taubatnya orang yang, kalau di Indonesia ya, taubatnya orang yang mentahzir rojak. Taubat dulu mentahzir, sekarang rujuk. Ada juga taubatnya orang yang mencela pondok-pondok pesantren yang menyimpang. Taubatnya orang yang mencela turasiin, taubat, rujuk. Saya mencabut pernyataan saya yang dulu dan semisalnya. Nasma'u, ini di Indonesia ya, beda lagi dengan yang di luar negeri. Bahkan sebagian mereka yang dibujuk oleh para ulama, dibujuk oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, luar biasa pujiannya. Sampai sebagian masyayikh, sebagian ulama mengatakan qad ishtara al jannata bi kutubi, sungguh dia telah membeli surga dengan kitabnya. Mengapa? Karena dia membela luar biasa pembelaan terhadap Islam, terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Namun demikian takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian dipuji oleh para ulama. Karena apa? Isi kitabnya luar biasa bagus. Membela Islam, membantah orang-orang zindiq dan lain sebagainya. Dalam perjalanan yang dia lewati, dia menjadi orang zindiq, orang murtad, yang dahulu membela Islam kemudian menyerang kaum muslimin, menjadi orang kafir murtad. Ini kenyataannya ada. Sampai dipuji oleh para ulama, kemudian dia menjadi orang zindiq, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Qala, soal, nasma'u, kita mendengar tentang rujuknya sebagian orang, mimman kana, dari kalangan orang yang kana yantasibu ilal manhaj salafi, orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Orang-orang lama akan melihat, oh dulu bersama kita, sekarang berubah, dulu mentahdir turutin, sekarang bergabung, dulu mentahdir lembaga ini, sekarang bergabung dengannya. Perkara yang dulu dia ingkari, sekarang dia ikuti, berbalik. Wa raja'a al-qahqara, dia kembali, qahqara mundur, tidak lagi maju, berusaha mengikuti salafus saleh, mundur. Fahal lakum an tulakhisu an na'am tulakhisu lana, apakah kalian bisa memberikan ringkesan untuk kami asbab hadza taraju', sebab-sebab rujuknya mereka? Barakallahu fikum, semoga Allah memberkati kalian. Dulu mengajar di tengah-tengah thalabatul ilm, atau bahkan dulu dia adalah gurunya mayoritas salafiyin di Indonesia, nah, dan lain sebagainya. Kenyataan yang ada di hadapan kita semestinya patut kita jadikan sebagai pelajaran. Qala al-jawab, jawabannya, ma yataraji'u illa ba'dul juhal, nah, tidak ada yang rujuk kecuali sebagian orang jahil meninggalkan manhaj salaf. Mereka adalah orang-orang jahil. Al-ulama'u la yataraji'una anil manhajis salafi, para ulama tidak rujuk, tidak meninggalkan manhaj salaf, karena tahu bahwasanya manhaj itulah agama Islam yang hakiki, yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta generasi setelahnya. Illa ba'dal juhal, para ulama tidak akan rujuk, tidak akan meninggalkan manhaj salaf kecuali sebagian orang-orang jahil. Alladzina lam tasbut wa lam tarsakh aqdamuhum ala hadzal manhaj, yang tidak kokoh, demikian pula tidak kuat kaki-kaki mereka untuk menapak di atas manhaj salaf ini. Itu pelajaran. Dari sini pula, kalau demikian keadaannya, ada sekian orang yang rujuk, ada sekian orang yang menyimpang, ada sekian orang yang mengatakan berlepas diri, taubatnya apa itu? Taubatnya salafi. Dan itu dia menulis taubatnya orang yang dahulu memeluk pemahaman salaf, taubat. Nah, sebabnya apa? Karena tidak kokoh, tidak kuat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya kita memperdalam ilmu akidah, manhaj, agar kita tahu secara umum dan secara rinci. Semakin faham dan mengerti seseorang tentang agama Allah secara umum dan rinci, akan semakin kuat pula dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri jahlihim wa dha'fihim hasala mithlu hadza. Dan di antara syar kejelekan, kejahilan mereka dan lemahnya mereka, apa? Terjadinya hal semacam ini. Meninggalkan manhaj salaf. Wa illa laisa hunaka 'alimun salafiyyun. Jika tidak, sesungguhnya tidak ada seorang alim salafi, orang berilmu, memiliki manhaj salaf, memiliki ilmu, raji'a anil haq, rujuk dari kebenaran, meninggalkan kebenaran, bahkan dia menolak dan melawan kebenaran tersebut, insyaallah. Illa haula'i adli'afu ilmiyan wa syakhsiyan, kecuali orang-orang yang lemah, lemah ilmunya dan lemah kepribadiannya, ketakwaannya. Ilmunya, dengan ilmu itu dia bisa membentengi diri dari syubhat, perkara-perkara rancu, perkara-perkara yang membuat dirinya ragu di dalam agama ini, dalam madzhab salaf. Demikian pula syakhsian pribadinya, ketakwaannya. Dengan ketakwaan, dengan iman, dia bisa membentengi diri dari syahwat. Dua peluru ini yang berbahaya, syubhat dan syahwat. Dengan ilmu dia bisa menepis syubhat, dengan iman dan takwa, dengan kesabaran, dia akan bisa menepis syahwat, insyaallah. Qala illa haula idda'afu ilmiyan wa syakhsiyan humul ladina yahsul lahum hadza, kecuali orang-orang lemah ilmunya. Ini penting mempelajari ilmu, bukan kemudian mencukupkan saya mampunya segini. Ya sudah, tetap berusaha, tetap ditingkatkan ilmunya, karena dengan ilmu akan lahir amal soleh, dengan ilmu akan lahir ketakwaan, dengan ilmu akan lahir kesabaran. Dia akan sabar kalau tahu bahwasanya apa yang dia jalani hak, akan sabar terus menerus sampai bertemu Allah. Ya, kecuali mereka orang yang lemah ilmunya, demikian pula kepribadian, ketakwaannya, mereka adalah orang yang yahsul, terjadi pada diri mereka hadza, hal semacam ini, meninggalkan manhaj salaf. Laisa hadza raji'an ila aibin fil manhaj salafi, ini tidaklah kembali kepada celaan, aib, cacat yang ada pada manhaj salaf. Manhaj salaf, manhaj murni yang bersih, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya, agama Islam akan dijaga, manhaj salaf dijaga sampai mendekati hari kiamat. Nah, ketika ada orang yang menyimpang, rujuk, meninggalkan manhaj salaf, bukan berarti yang salah manhajnya. Wa innamal aibu fihim, cacat yang ada, kekurangannya itu pada mereka, ilmunya kurang, kemudian ketakwaannya berkurang, akhirnya dia lebih cenderung kepada hawa nafsu, kepada dunia, kepada aghrad syakhsiyah, tujuan-tujuan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Lijahlihim wa dha'fihim, karena kejahilan mereka, jahil, tidak mengerti hakikat agama yang benar. Wa dha'fihim, dan karena kelemahan mereka, lemah ilmunya, lemah imannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahi rabbil alamin.